kapal di tengah laut semerah lapadi. Rupanya karang ranjau yang ganas semerah lapadi. Ku sangka kekal ayam pun semerah padi. Rupanya hilang di sinar panas. Ku sangka kekal ayam pun di rumput semerah padi. Rupanya hilang di sinar semerah padi.